Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Kita lanjutkan apa yang sedang kita baca dari Kitab Tauhid. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, bab addu'a ila syahadati alla ilaha illallah. Ya, bab da'wah untuk berdakwah kepada tauhid, kepada syahadat la ilaha illallah. Qul billahi rahiman rahimakumullah, disebutkan para ulama kita. Ya, ini menunjukkan bagusnya susunan urutan abwab, bab-bab yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Di bab sebelumnya kita baca masalah perkara-perkara yang akan memperbaiki diri kita masing-masing terkait dengan tauhid. Beliau jelaskan tentang masalah apa itu tauhid, wajibnya bertauhid, keutamaan tauhid. Ya, sampai beliau menyatakan bab seorang benar-benar mewujudkan tauhid akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Namun juga beliau memperingatkan kepada kita untuk senantiasa takut dari kesyirikan. Ya, sampai ketika seorang merasa sudah bertauhid, belajar tauhid, kemudian terlena, merasa aman dari terjatuh dalam kesyirikan. Setelah kita berusaha memperbaiki diri kita masing-masing, ya, dengan tauhid, maka dalam bab ini beliau rahimahullahu taala memperingatkan kita, mengingatkan kita bahwasanya di antara kesempurnaan tauhid adalah mendakwahkan tauhid kepada orang lain. Ya, tidak hanya untuk diri kita, tapi juga kita sampaikan tauhid, kita dakwahkan kepada orang lain. Beliau rahimahullahu taala menyebutkan satu ayat dan dua hadis dalam bab ini. Kita baca insyaallah. Kata beliau, wa qalullahi taala, qul hadhihi sabili. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah jalanku. Ad'u ila Allah, aku berdakwah ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ala basiratin, ya, aku berdakwah ke jalan Allah di atas basirah, di atas ilmu. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang mengikuti aku, kata Rasul, kata dalam firman ini Allah memerintahkan Rasul untuk menyatakan, aku dan orang yang mengikutiku, demikianlah, ya, sifatnya berdakwah ke jalan Allah di atas basirah. Alhamdulillah rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Ibnu Taimin rahimahullahu taala menyebutkan dari firman Allah subhanahu wa taala, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah, addu'a, addu'atu ila Allah yanqasimu ila qismain. Iya, para da'i itu ada dua. Ada yang da'in ila Allah, dia benar-benar dakwahnya ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang semestinya, ini jalannya Rasul dan jalan pengikut Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, da'in ila ghairi. Iya, yang berdakwah ke selain jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemana dia berdakwah? Kata beliau, fada'i ila ghairihi qad yakunu da'iyan ila nafsihi. Kadang dia dakwahnya itu untuk menyeru orang mengikuti dirinya. Yang penting manusia ikut dia. Apa yang dia ucapkan diterima. Ada yang kata beliau rahimahullah ta'ala, sebelumnya kata beliau, yad'u ilal haqri la li'ajli li'ajli ani awam bainan nas wa yuhtaram. Dia berdakwah, tapi niatannya hanya untuk ya bagaimana dia menjadi seorang yang diagungkan, dihormati, dimuliakan oleh manusia. Walidza kata beliau rahimahullah, walihada tajiduhu yaghdhabu idza lam yaf'al an-nas ma amara bihi. Wala yaghdhabu idza irtakabu nahyan a'ra minhu. Sehingga kata beliau rahimahullah ta'ala, kamu lihat, kamu bedakan sifat dia. Iya, dia akan marah ketika orang-orang tidak mau melakukan apa yang diperintahkan. Namun dia tidak merasa cemburu. Iya, dia tidak marah ketika orang-orang melanggar keharaman Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang dia penting adalah bagaimana perintah dia dilaksanakan, bagaimana ucapan dia diterima. Alhamdulillah. Rahimani wa rahimakumullah jami'a. Yang berikutnya adalah ala basirah, di atas basirah. Ai kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, di atas ilmu. Fatadhammanat hadhihi da'watu al-ikhlas wal ilm. Sehingga dakwah ini, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, iya, harus mengandung dua hal ini, yaitu ikhlas semata-mata dakwahnya ke jalan Allah Subhanahu wa taala karena Allah, di jalan Allah, iya, kepada syarat Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian di atas ilmu. Iya, betapa banyak rusaknya dakwah ini ketika iya rusak dua-duanya atau salah satunya. Idza ikhtalla al-ikhlas, ketika rusak keikhlasan, maka rusak dakwah. Demikian juga ketika dia ikhlas namun tidak ada ilmu dalam dakwahnya juga, iya, kata para ulama kita, al-jahilu yufsidu akthar mimma yuslih. Orang bodoh itu walaupun dia berniat baik dakwah, itu lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Khamilillah rahiman rahimakumullah. Yang terpenting untuk kita semua, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, kita harus tahu bahwasanya yang dikatakan basirah, dia yang dikatakan ilmu dalam dakwah, ini tidak semata-mata ilmu tentang syarat Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, walaisal maqsuudu bil ilmi fi qalihi ala basiratin al ilmu bisyar'i faqat. Bukan semata-mata tentang ilmu syarat saja. Qala bal yasmulu, bahkan mencakup, al ilmu bisyar'i wal ilmu bihalil mad'um wal ilmu bisabil al-musil al-maqsud wa huwa al-hikmah. Tapi ilmu di sini kata Abdul Rahim, yang pertama ilmu tentang syariatnya. Benar-benar mengilmui ma amar wa ma yanha, apa yang dia perintahkan, apa yang dia larang. Benar-benar dia memerintahkan sesuatu yang ma'ruf, yang dia tahu ma'ruf, itu baik, dan dia larang sesuatu yang benar-benar dia yakin itu adalah perkara yang mungkar, yang harus dia ingkari. Yang kedua kata Abdul Rahim, ilmu tentang bihal mad'um, ilmu tentang keadaan mad'um, orang-orang yang sedang dia hadapi itu bagaimana. Iya, siapa saja bagaimana tingkat keilmuannya, ya, bagaimana tingkat kepemahamannya. Yang ketiga adalah al-ilmu bisabil al-musil ilal maqsud. Iya, ilmu tentang cara bagaimana kita bisa menyampaikan ilmu kepada orang lain sesuai dengan yang semestinya. Inilah dikatakan dengan hikmah. Kapan kita harus lembut, kapan kita harus syiddah, keras, tegas. Iya, ini yang dikatakan dengan hikmah. Ikhwanifillah rahiman rahimakumullah, inilah pentingnya kita, ikhwanifillah rahiman rahimakumullah, senantiasa duduk, iya, bertanya, berguru, iya, minta saran, arahan kepada orang-orang yang lebih dulu dari kita dalam berdakwah. Iya, apa yang sudah kita dapatkan di mahad-mahad, apa yang sudah kita dapatkan di markiz-markiz ilmu syarat Allah subhanahu wa ta'ala yang kita dapat, ya alhamdulillah, nikmat dari Allah. Iya, untuk kita terjun ke dakwah, ke medan dakwah, iya, kita hendaknya banyak minta saran, ya, minta bimbingan kepada para asatidah yang lebih dulu, iya, berdakwah daripada kita. Mereka tahu tentang keadaan mad'u yang akan kita dakwahi. Mereka lebih tahu dari kita. Mereka lebih tahu tentang bagaimana, iya, keseharian kita untuk bisa menyampaikan ilmu kepada orang-orang yang akan kita dakwahi. Di antaranya, iya, kita baca hadis. Kata beliau rahimahullahu taala, kata Syekh Muhammad Wahab rahimahullahu taala, an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Iya, Ibn Abbas. Siapa namanya? Abdullah. Lahu akhun. Masmu? Dia punya saudara, siapa namanya? Al-Fadl. Ya, nah, Fadl bin Abbas radhiyallahu anhuma. Iya, sehingga ibu beliau dikenal dengan Ummul Fadl. Al-Fadl bin Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, iya, Khabrul Ummah. Beliau yang mendapatkan karunia ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab, selain iya, al-jidd wal ijtihad, kesungguhan, keseriusan beliau dalam talabul ilmi. Iya, sampai-sampai kita tahu, kita pernah dengar riwayat bagaimana beliau ketika mendengar hadis datang ke rumah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya, ternyata ketika iya datang ke rumahnya, dia sedang tidur. Iya, ditunggu oleh Ibn Abbas, beliau pun nunggu di luar. Sampai ketika sahabat yang mulia ini keluar, iya, beliau sampai menyatakan kepada Ibn Abbas, karena memuliakan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, iya, kenapa engkau tidak sampaikan, aku akan datang ke tempatmu. Iya, karena kemuliaan Ibn Abbas sebagai anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-jidd wal ijtihad. Yang kedua juga, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, adalah dengan sebab doa. Doa. Doa Rasulullah SAW kepada beliau atau untuk beliau, Ibn Abbas. Apa doanya? Iya, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wila. Ibn Abbas radhiyallahu anhu, kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman. Ya, Mu'adz bin Man bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau mengutus Mu'adz bin Jabal ketika itu bersama dengan siapa? Yang berbarengan dengan Mu'adz. Iya. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Abu Musa, siapa namanya? Abdullah bin Qais. Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu. Apa keutamaan Abdullah bin Qais, Abu Musa? Masya Allah, suaranya yang bagus. Iya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, laqad utita mizmaran min mazamir Ali Daud. Dia memiliki suara yang bagus. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin Iya, beliau ketika sedang sholat Rasulullah mendengar suaranya. Kata Abu Musa Al-Khasani, aku tahu engkau ya Rasulullah SAW sedang mendengar bacaanku, aku akan memanjangkan ya bacaan aku. Kata beliau, iya, disebutkan oleh Syekh Abdul Rahim Allah dalam satu riwayat dalam kitab belajar Sahih tentang darah ilmu nubuah, di antara tanda kenabian Rasulullah adalah ini, ketika beliau melepas kepergian Mu'adz bin Jabal ya ke Yaman. Ya Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Mu'adz, ya la'allaka lam talqani ba'd. Wahai Mu'adz, ya mungkin ya, sepertinya ya engkau tidak akan lagi berjumpa denganku setelah ini, dilepas ke Yaman. Dan terjadi apa yang dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajatul wada', sebagian sahabat yang dari Yaman bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya siapa? Ketika hajatul wada', ada yang dari Madinah, ada yang dari Yaman. Yang dari Yaman, Ali bin Abi Thalib juga dari Yaman. Berangkat dari Yaman menuju iya, haji, hajatul wada'. Namun Mu'adz bin Jabal tidak ikut. Iya, beliau tidak lagi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyahid, ini antara keutamaan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau seorang da'i ilallah. Beliau yang dipercaya Rasul untuk berdakwah ke Yaman. Asyahid yang sedang kita bahas adalah qala lahu, Rasulullah berkata kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, innaka ta'ti kauman min ahli kitab. Engkau wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau akan datang kepada satu kaum dari ahli kitab. Iya, ini. Yang pertama, ini menunjukkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam tahu tentang keadaan iya, orang-orang yang sedang beliau dakwahi. Sehingga beliau rahimahullah, beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan pembekalan kepada dai yang beliau utus. Bahwasanya orang-orang yang mau engkau hadapi adalah ahlul kitab. Yang namanya ahlu kitab itu mereka punya banyak syubhat. Diberitahu tentang keadaan madungnya sekaligus sebagai tanbih untuk siap-siap menghadapi syubhat mereka. Ini tadi. Ala basirah, di atas basirah itu iya, yang pertama ada ilmu tentang apa? Syariat. Yang kedua ilmu tentang keadaan madung. Saya katakan tadi, di antara yang akan kita dapatkan, di antara cara untuk kita bisa mendapatkan tentang keadaan madung adalah ya kita tanya kepada guru-guru kita. Tanya kepada orang-orang yang lebih dulu dari kita dalam berdakwah. Iya, mereka lebih paham tentang keadaan madung yang akan kita hadapi. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada Mu'adz bin Jabal, yang engkau akan datangnya adalah mereka-mereka keadaan adalah apa? Ahlu kitab. Sehingga siap-siap menghadapi syubhat mereka. Kemudian sesuai dengan bab yang sedang kita bahas, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, falyakun awwala matad'uhum ilai syahadat alla ilaha illallah. Dan ini syahid yang sedang kita baca. Dan jadikanlah pertama kali yang kau sampaikan kepada mereka adalah syahadah alla ilaha illallah. Ini bab ad-da'wah ila syahadat alla ilaha illallah. Sampaikan tauhid. Iya, ahammu syai', yang terpenting adalah bagaimana mereka mengerti tauhid. Iya. Paham tentang at-tauhid. Di mukadimah syarah ini satu faedah mungkin penting kita baca. Kata Ibnu Taimin rahimahullahu taala, kata beliau rahimahullah, "Tsumma innahu yakfi min ad-da'wati ilal haqqi wa tahdhiri minal batil an yatabayyana lin-nas anna hadha haqqun wa hadha batil." Cukup, kata beliau, ketika kita mendakwahkan al-haq, ketika kita memperingatkan umat dari kebatilan, cukup. Iya. Yang terpenting adalah jelas bagi mereka, ini hak, ini batil. Sampaikan kepada mereka, ini tauhid dan ini syirik. Macam syirik. Contoh-contohnya, bentuk-bentuknya, bahaya-bahayanya. Iya, ada pun masalah kabul mereka nerima atau tidak, itu bukan kewajiban kita. Iya, wa ma 'alaika illal balagh. wa ma 'alaika illa al-balagh. Naam. Fadzakir innama anta mudzakir lasta 'alaihim bimusaytir. Kita jelaskan sejelas-jelasnya apa itu tauhid, fadilah tauhid, kewajiban bertauhid, dan kemudian kita jelaskan lawannya tauhid, bahayanya syirik, bentuk-bentuk kesyirikan, iya, dan apa akibat dari perbuatan syirik, sehingga yatabayyan jelas bagi mereka mana hak dan mana batil. Ini sunnah, iya, fadilatul sunnah, keutamaan orang di atas sunnah. Ini bid'ah, bahayanya bid'ah, iya, bentuk-bentuk bid'ah, apa sebabnya bid'ah, dan seterusnya. Jelas bagi mereka mana hak mana al-batil. Tapi ana janji tadi setengah jam, Ustaz dari tadi sudah datang, mudah-mudahan beliau sudah siap. Iya, Allahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan, jangan dihilangkan fotokopiannya.